menerima sedekah, namun boleh menerima hadiah. Salah seorang sahabat dahulu, Salman Al-Farisi, ketika beliau mengetahui ciri khas Nabi dari zaman ke zaman, seluruh Nabi itu haram menerima sedekah, boleh menerima hadiah. Ketika didengar di Mekah ada orang yang mengaku Nabi, ditesnya dengan ini harta sedekah, oh gak mau. Ini hadiah, diambil. Baru melihat, oh iya ini benar ini. Ini benar. Wa kanat al-hadiyatu halalan lahu. Hadiah halal untuk Nabi. Bi khilafi min ghairihi, berbeda dengan selain beliau, ya, min wulatil umur fala tahilu lahu. Ya, tidak halal bagi mereka hadiah. Ya, hadiah dari rakyat mereka. Ya, ala tafsirin masyhur. Berdasarkan perincian yang masyhur. Ya. Nah, kalau para pemimpin enggak boleh dapat hadiah dari rakyat. Ini kalau hukum Islam ya. Dari apa namanya? Ngambil hadiah dari rakyat aja enggak boleh. Apalagi silakan teruskan. Silakan teruskan. Baik. Ya, fala tahilu lahum hadiyatu ru'ayahum, ru'ayahum gitu. Maka enggak halal hadiah dari rakyat mereka. Ro'aya jama' dari ro'iyah. Ro'ayahum. Nah, apa? Pemimpin. Masa pemimpin dapat sedekah? Fakir loh. Ya. Pemimpin udah boleh ngambil gaji dari Baitul Mal. Gaji dari Baitul Mal. Udah itu aja. Oh antum RW. Beda. RW itu, RT itu bukan ulatul umur. Mau dianggap RT ulul amri. Jadi RT aja ulul amri. Prank apaan di RT? Paling mesin got. Oh. Ya. Wala yajuzu al-jununu 'alal anbiya. Para nabi itu enggak ada yang namanya gila. Ya. Enggak ada para nabi yang apa namanya? Mengalami kegilaan. Wa yajuzu 'alim al-ighma'u. Namun bisa aja nabi itu pingsan. Diannahu maradun bi khilafil jununi. Nah, karena yang namanya pingsan itu adalah sebuah penyakit berbeda dengan gila. Nah, mukhtalafu fi jawazil ihtilam wal asyaru imtina'uhu. Dan para ulama berselisih pendapat apakah para nabi ada yang mimpi basah? Nah, yang paling masyhur itu tidak ada para nabi melakukan apa mengalami mimpi basah. Wafatahu sallallahu alaihi wasallam raqatani ba'da zuhri faqadahuma ba'dal asri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila terluput dari mengerjakan dua rakaat setelah zuhur, ba'diyah zuhur, maka beliau mengqadanya setelah asar. Wa wajibun alaihi ma ba'dal asri. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakan dua rakaat setelah asar. Ini sebagaimana hadis Aisyah. Ya, dua rakaat setelah asar sebagaimana hadis Aisyah. Wa fi ikhtisasihi bihadhihi al-munazamah wal mudawamati wajhani li ashabihina. Ya, terkait tentang kekhususan ya dua rakaat setelah asar ini yang senantiasa mengerjakannya, ada dua pendapat dari para ulama kami. Ya. Wa asahhuhuma wa asyaruhuma al-ikhtisas. Namun yang paling sahih, paling masyhur kata Imam Nawawi ini khusus untuk Nabi. Tapi lihat di footnote dalil ikhtisas ma sabata'an Ummi Salamah. Ya, dalil kekhususan ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha annaha qalat faqultu ya Rasulullah. Ya, bahwasanya beliau bertanya, wahai aku bertanya kepada kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, anak diha idza fatatna, wahai Rasulullah, apakah kami mengkodoknya, apakah kami itu mengkodok dua rakaat setelah zuhur, setelah kami terluput dari mengerjakannya? Faqala la, ya, tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi. Qala samahatu Syekh Abdul Aziz bin Bas, ya, Syekh bin Bas berkata, ya, menjelaskan hal ini. Hadithu Ummi Salamata al-Madhkuri hadithun hasanun. Hadis Ummu Salamah di atas adalah hadis yang hasan. Ya. Akhrajahu Ahmad wa fil musnadi bi isnadin jayyidin. Imam Ahmad mengeluarkannya dengan sanad yang jayyid. Wa huwa hujjatun ala anna qada'a sunnati dhuhri ba'dal asri min khasa'isihi. Dan inilah hujjah. Ya, bahwasanya qada' mengqada' salat sunnah zuhur dua rakaat setelah dikerjakan setelah asar ini adalah khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala At-Tahawi wallahu a'lam. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam At-Tahawi, ya, wallahu a'lam. Kata Syekh bin Bas di Hasyiah Fathul Bari. Nah. Wa qala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasammau bismi wa la taknau bi kunyati. Ya. Pakailah namaku, jangan, namun jangan kalian berkunyah dengan kunyahku. Kunyah Nabi apa? Abul Qasim. Nah, para ulama juga berbeda pendapat ya terkait boleh enggak selain Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kunyah Abul Qasim. Ya. Wa fi jawazil takanni bi Abil Qasim khilafun. Ya, mengenai kebolehan berkunyah dengan Abul Qasim ini berbeda pendapat. Ya. Khilafun awdahtuhu fi raudah, yang telah saya jelaskan di kitab saya, kitab An-Nawawi Ar-Raudah, Raudatul Talibin, wa fi kitabil adhkar, dan juga kitab Al-Adhkar, kitabnya An-Nawawi ini keduanya. Ya. Ada di footnote tuh, lihat, lihat. Kultu kata muhakkik. Ya. Lihat kita muhakkik. Qad zahaba ba'du ahli al-ilmi ila anna hadha nahya khasun fi hayatihi sallallahu alaihi. Ya, para ulama berpendapat bahwasanya larangan menggunakan kunyah Abul Qasim untuk para sahabat itu khusus di masa hidupnya. Hidupnya Nabi. Ya, setelah Nabi wafat boleh, karena takut tersamarkan siapa Abul Qasim. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, kullu sababin wa nasabin yanqati'u yawmal qiyamati illa sababi wa nasabi. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua hubungan kekerabatan dan nasab terputus pada hari kiamat kecuali hubungan kekerabatan dan nasabku. Masyaallah. Wa qila ma'nahu, ada yang menyatakan, para ulama ada yang menyatakan maknanya adalah anna ummatahu, bahwasanya para umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sibuna ilaih, akan bernasab kepada beliau. Wa qila, ada yang menyatakan juga, yuntafa'u yawma idzin bil intisabi ilaih, akan bermanfaat bernasab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yantafi'u bisairil ansab, namun tidak bermanfaat sementara seluruh nasab yang lainnya tidak bermanfaat. Anak aja yang baca biar cepat, maksudnya gitu ya. Soalnya masih 3 lembar lagi. Qala ashabuna, para ulama kami mengatakan, ya, wa min istahana, barang siapa yang melakukan kehinaan au zana bihadratihi kafara. Barang siapa, ini ulama Syafi'iyah nih ya. Ini bukan mazhab Khawarij, ini mengkafirkan dosa besar. Ya, barang siapa yang melakukan kehinaan atau berzina di hadapan beliau, maka dia kufur. Kada qaluhu, demikianlah yang dikatakan oleh mereka, ya, para ulama Syafi'iyah, Wa fi zina nadharun. Namun kalau dia melakukan zina itu perlu diteliti lagi. Qala Ibnul Qas ya. Wal Qaffal dan juga Al Qaffal wal Marwazi mengatakan wa min al khasaisi annahu sallallahu alaihi wasallam yukhadhu anid dunya inda talaqqil wahyi wala tusqatu anhu as-salatu wala ghairuha. Di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diambil dari dunia ketika menerima wahyu, diambil dari dunia ketika menerima wahyu, namun salatnya dan yang lainnya tidak gugur darinya. Wa minhu dan juga di antaranya kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man ra'ahu fil manami faqad ra'ahu haqqan. Siapa yang bermimpi melihat Nabi maka sungguh dia benar melihat Nabi. Fa inna syaitan la yamtasilu bi surati, karena setan enggak mampu menyerupai wujud Nabi. Ya. Walakin la yu'manu bima yasma'uhu ar-ra'i minhu fil manami. Nah, namun perhatikan nih. Akan tetapi apa yang dia dengar dari orang yang bermimpi dari hal-hal yang itu apa namanya? Mimma yata'alaq bil hakam, ya, yang berkaitan dengan hukum itu tidak diamalkan. Artinya ketemu sama Nabi udah, tapi kalau Nabi terus kemudian bicara tentang hukum itu enggak diamalkan. Dan juga perlu diperhatikan ya. Ini para ulama menyebutkan hal ini supaya nanti gak ada yang ngaku-ngaku. Saya ketemu Nabi kok, kata Nabi hadisnya sahih. Walau Imam Bukhari nyebut hadisnya palsu. Dan juga orang yang ketemu Nabi harus berilmu tentang sirah wujud Nabi. Ya, dia mesti tahu, makanya baca tuh kitab sama ilmu Muhammadiyah. Kan setan gak mampu menyerupai wujud Nabi. Tapi ngaku Nabi setan bisa gak? Bisa. Jangan sampai setan ngaku saya Nabi, padahal wujudnya Abu Jahal. Tapi karena kita bodoh tentang wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya kita ngengge. Padahal Abu Jahal atau Abu Lahab. Ya, saya pernah kayak gitu dulu. Ya. Dulu ketika saya ada di suatu grup dakwah, mimpi pada subuh sholat tidurnya habis sholat subuh. Nah itu udah gak benar nih. Nabi memakruhkan. Ya. Isra memakruhkan tidur ba'da subuh. Yang kedua, waktu itu saya ada di Turki. Mimpinya. Nabi gak pernah ke Turki. Nabi hanya Mekah, Madinah, Thaif. Pernah ke Syam waktu kecil ikut Abu Talib dagang. Ya, gak pernah ke Turki. Terus, Nabi di tangan kanannya begini, ada burung elang. Lah, burung elang diantara hewan fasik yang boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh burung elang, ya, makanya burung elang itu haram dimakan. Terus Nabi pakai gamis warna telur asin. Habis dari itu saya langsung cari gamis warna telur asin. Iya, nah. Itu enggak, itu mimpi aneh sendiri, bukan mimpi, itu mimpi aneh sendiri. Akhirnya, padahal dalam riwayat Nabi nggak pernah pakai baju warna itu. Yang Nabi pakai warna putih, pernah pakai baju warna merah, pernah pakai baju warna hitam. Nah itu karena kebodohan akan sirah Nabi. Ya akhirnya tertipu. Wah, masya Allah, anak ketemu Nabi. Wah, ngaku Nabi. Tapi wujud Nabi nggak bisa, Allah Sallam nggak bisa. Ya, nggak bisa. Cuman ngaku bisa. Padahal ternyata itu Abu Lahab, wujudnya Abu Jahal. Wujudnya siapa kek? Ya, kita gak ngerti, ngaku Arab, Nabi, ngaku aja. Nah nih, terus kemudian, kalau ternyata di situ di dalam mimpi itu, ada bicara tentang hukum-hukum, pengesahan suatu hukum yang sebelumnya tidak diamalkan, layu'mal, gak boleh diamalkan. Ya, maka gak ada tuh namanya ceritanya dapat wangsit dari Nabi. Wahyu sudah terputus dengan wafatnya Nabi SAW. Sudah selesai risalah, tinggal kita amalin. Enggak ada lagi penurunan risalah di situ, enggak ada lagi. Ya. Maka kalau ada yang mengatakan saya mimpi Nabi bilang ajar ada zikir baru, itu syaitan udah. Itu udah syaitan. ada zikir baru, ya, langsung ijazahnya dari Nabi itu syaitan udah. Ya. Nah, tarekat-tarekat sufi rata-rata begitu. Mereka bilang ini ada sanad sampai ke Nabi. Siapa? Dari syekhnya. Syekhnya kemana? Ke Bukhari, ke Muslim, kemana? Tirmidzi, ke Imam Ahmad, kemana? Oh enggak, syekhnya ketemu sama Nabi. Dan para sufi itu pendusta ya. Nah, Al-Qabbani, sufi Amerika yang sering datang ke Indonesia, itu kadzab. Dia kuburi, ya, musyrik, kufur, kafir gitu. Dia minta-minta ke kuburan Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia datang ke Indonesia, ke Malaysia waktu itu. Ke Malaysia, ke masjid, dia ceritanya gak berani ngadep ke sana. Dia ngomong pakai bahasa Inggris, diterjemahin. Bagaimana mungkin saya berani melihat ke sana, di situ, di masjid ini, di sudut situ, ada kehadiran Nabi Muhammad SAW. Ini kadzab, ya. Kadzab. Ya. Dia aja berarti berdusta, Nabi hadir. Nabi hadir. Dia kasyaf ceritanya. Biar dikeren-kerenin. Mungkin dia jujur. Ada setan memperlihatkan diri ke dia gitu kan. Pakai jubah Abu Jahal gitu kan. Halo gitu kan. Ini kadzab ini ya. Kadzab. Nah, apalagi soal mimpi ini berani lebih berdusta lagi kan. Dan lebih mungkin lagi Abu Jahal, apa setan masuk dalam bentuk Abu Jahal itu lebih mungkin lagi. Nah, maka enggak boleh diamalkan. La yu'manu bima yasma'uhu ar-ra'i. Orang yang mimpi itu enggak boleh dengar. Ketika di tidurnya, di mimpinya, mimma yata'alaq bil ahkam. Kemudian Nabi nyampaikan nih hukum-hukum. Yang berbeda lagi, jangan diamalkan. Enggak bisa. In khalafa mastaqarra fi syar'i, apabila menyelisihi apa yang sudah paten dalam syariat. Ya, yang sudah menjadi ketetapan syariat, enggak boleh. Li adami dabtir ra'i. Ya, la li syakki fi ru'yati. Ya, kenapa demikian? Karena orang yang bermimpi itu enggak punya dobet, enggak punya kredibilitas, bukan meragukan hukum mimpinya dia. Li annal khabara, karena yang namanya khabar, berita, la yuqbalu illa min dabitin mukallafin. Ya, kecuali dari orang yang memiliki dobet yang kuat, kredibilitas yang kuat, mukallaf. Mukallaf, orangnya itu mukallaf, sedangkan wan naim bikhilafihi. Orang yang tidur itu bukan mukallaf. Mukallaf itu dibebani syariat. Orang yang tidur enggak dibebani syariat. Makanya kata Nabi SAW, rufi al-qalam an salasatin. Pena catatan amalan diangkat dari tiga jenis manusia. Salah satunya anin naim hatta yastaiqidha. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Ada orang tidur ngigo habis nonton film Johnny Rambo. Ini go, praktekinlah apa yang dilakukan oleh Johnny Rambo. Wah, cetar, cetor, cetar, cetor, tonjok kiri kanan kan. Bonyok-bonyok istrinya. Istrinya ngajukan ke Kodi, ya, ke Kodi. Saya dipukul, dikeroyok sama suami saya. Suaminya saya mimpi habis nonton film, habis nonton itu, Khabib Nurmagomedov. Istrinya dipiting. Hah? Apa? Astagfirullahaladzim. Dari setan itu. Itu dari setan. Itu dari setan itu. Itu dari setan. Itu udah dari setan. Itu dari setan itu. Itu kekesalan itu karena enggak diizinin itu. Pelampiasannya ke mimpi. Nah, ini enggak. Langsung lanjut. Wa minha annal arda la ta'kulul ya luhumal anbiya li hadisil masyhur Dan bahwasannya di antara kekhususan Nabi, ini bahkan bukan cuma Nabi, seluruh para Nabi, bumi, tanah itu gak bisa memakan jasadnya para Nabi. Berdasarkan hadis yang masyhur. Hadis yang masyhur yaitu innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya'i shalawatullahi ya 'alaihim. Sesungguhnya Allah mengharamkan jasad para nabi. Allah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Ya, maka seluruh makam nabi itu utuh. Jangankan makam nabi. Waktu itu di Madinah ada banjir besar. Ya, banjir besar dan di kuburan Umar ya keluar dan dimasukkan lagi dan ternyata kaki Umar masih utuh di masa tabi'in langsung dimasukin lagi kakinya Umar masih utuh jangankan Nabi ya para sahabat pun juga tidak dimakan oleh bumi dan bukan cuma itu kenyataan juga terjadi para guru para guru-guru ya bahkan guru TPA di Tangerang ketika terjadi longsor makamnya kena jasadnya masih utuh belum lama ini ya mungkin karena keikhlasannya cuma ngajar TPA ngajar Iqra nah itu jangan diremehin kebaikan. Dan juga di antara kekhususan Nabi, inna katiban alaiya laisa kakatibi ala ahadin. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama sebagaimana berdusta atas nama orang seseorang yang lain. Kita berdusta nih, na'udzubillah. Marwanto ngomong begini loh, itu dosa. Tapi kalau Nabi ngomong begini loh, wah dosanya lebih parah ini. Man kataba alaiya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, silakan disiapkan kapling tempat duduknya di neraka. Wa qala ashabuna wa ghairuhum. Para ulama kami dari Syafi'iyah dan yang lainnya menyatakan, fata'ammudul kadzib alaihi, maka sengaja berdusta atas nama Nabi SAW, minal kabair, termasuk di antara dosa besar. Fa in istahallaha al-muta'ammidu kafara. Kalau orang yang sengaja tadi menghalalkan berdusta atas nama Nabi maka dia kafir. Wa ila fahuwa kasairil kabairi. Kalau dia tidak menghalalkan berdusta atas nama Nabi, maka itu dia berdusta atas nama Nabi sama seperti dosa-dosa besar yang lainnya. Ya. La yukaffaru biha. Dia tidak dikafirkan. Ya, boleh juga antum baca layak furubiha. Dia tidak kafir akan hal tersebut. Qala Syekh Abu Muhammad Al-Juwayni. Ini bapaknya Al-Imam Juwayni. Walidu Imamil Haramain. Yukafiru bidalika. Yakfuru bidalika. Nah, kata bapaknya Al-Imam Juwayni, Imamul Haramain bapaknya, ya, dia kafir dengan hal tersebut. Orang yang berdusta atas nama Nabi wa qala wa sawabu al-awwalu. Namun yang benar yang pendapat yang pertama. Berdusta atas nama Nabi dosa besar. Tapi kalau mengatakan wa halal kok maka dia murtad. Wa bihi qala al-jumhur ya, dengan ini pula pernyataan jumhur. Ya. Wa alam ini bukan wa a'lamu tapi wa alam. Dan ketahuilah anna hadad darba la yanhasiru. Bahwa apa yang kami sebutkan ini, contoh-contoh ini itu tidaklah terbatas di antara kekhususan Nabi. Walakin nabbahna bima zakarnahu ala ma siwahu. Namun kami memberikan tanbih, Ya, peringatan dari apa yang kita sebutkan, ya. Kami mengisyaratkan pada apa yang belum disebutkan. Ya. Wal nakhtam al-fasla bi kalamain dan kita akan tutup pembahasan ini dengan dua pasal ini dengan dua pernyataan. Ahaduhuma yang pertama, qala Imamul Haramain Imam Haramain Al-Juwayni mengatakan, qala al-muhaqqiqun, para ulama ahli tahqiq menyebutkan, ya, masya Allah, assalamualaikum. Ya, fadol, fadol. Ya, zikrul khilaf fi masail khasa'is khabtun la fa'idata fi. Ya, nah ini disebutkan di sini. Menyebutkan perbedaan pendapat tentang masalah-masalah kekhususan yang ada pada Nabi itu adalah suatu hal yang khabtun la fa'idata tapi yang kurang faedahnya. Ya, perbedaan pendapat tentang kekhususan Nabi kurang faedahnya. Yang paling banyak memang kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini apa namanya? Apa bab pernikahan. Kemarin kan khusus boleh 9, apalagi setelah turun ayat kemarin enggak boleh menceraikan istri. Nah, jangan dikira kekhususan untuk Nabi itu yang enak-enak, bahkan yang banyak yang berat. Ya, banyak yang berat. Jangan dilihat nikahnya aja boleh lebih dari 4. Ya. Terus kalaupun antum boleh 9 juga enggak ngelakuin juga kok, boleh 4 aja enggak ngelakuin. Ya enggak? Jangankan boleh 4, 2 aja enggak ngelakuin juga. Wah, teman kita dong. Gitu. Kita kan yang ditah. mana lagi tadi? Ya. Kalau fa innahu la yata'allaqu bihi hukmun nazizun. Mana lagi? Tamsul hajah ilaihi. Ini jadi enggak kelihatan hurufnya. Hah? Mesti ditekuk. Ya. Karena hal ini berkaitan dengan hukum, hukum yang penting, ya, yang di sini menyentuh hajat di situ. Ya. Wa inna ma yajri al-khilafu fi ma la najidu buddan min isbati hukm min isbati hukmin fi. Ya. Nah, khilaf itu hanya berlaku pada persoalan yang kita tidak mendapati apapun untuk menetapkan hukumnya. Wa innal aqsiyata la majalalaha. Karena kias di situ analogi itu enggak berlaku di sini. Wal ahkamu al khasu al khasatu yuttaba'u fiha an-nusus. Ya. Karena apa namanya? Sedangkan hukum-hukum khusus itu harus didasarkan pada nas. Ya. Pada Al-Qur'an dan Sunnah. Wa ma la nasa fihi fal khilafu fihi hujumun 'ala al-ghaib min ghairi fa'idatin. Sedangkan yang enggak ada nasnya, enggak ada keterangan dari Quran dan Sunnah di situ, ya, maka persisian di dalamnya sama sekali enggak membahas perkara gaib yang tanpa faedah. Ini terakhir. Wal kalam tsani. Ya, pernyataan yang kedua yang ditutup oleh Al-Imam An-Nawawi. Qala As-Saimari. Berkata Imam As-Saimari, minhu Abu Ali ibn Khairan. Abu Ali bin Khairan, bukan minhu ya. Mana'ah Abu Ali bin Khairan al-kalama fil khasa'isi li'annahu amrun intaqada. Abu Ali bin Khairan itu beliau menolak membahas tentang kekhususan-kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ini perkara yang sudah berlalu. Wa qala qala sa'iru ashabina, dan beliau pun juga menyatakan para ulama kami menyatakan la ba'sa bihi, enggak apa-apa dibahas kekhususan Nabi. Wahuwa sahih, inilah yang benar kata Imam An-Nawawi, lima fihi min ziyadatil ilmi. Karena di dalam pembahasan ini bisa nambah ilmu. Wa hadza kalamul ashabi. Inilah pernyataan para ulama kami. Waswabu al-jazmu bi jawazi dzalik. Yang benar adalah dipastikan kebolehan hal tersebut membahas tentang kekhususan-kekhususan Nabi. Ya. Bal bistihbabihi. Bahkan bistihbab dianjurkan. Walau kila biwujubihi lam yakun ba'idan. Seandainya pun dikatakan wajib membahas kekhususan Nabi, ya, Ini pun tidak jauh, artinya enggak salah. Pendapat ini mesti benar juga. Ya. Kenapa demikian? Illam yamna minhu ijma'un, karena tidak ada ijma' ulama yang melarangnya. Li'annahu rubbama ra'a jahilun ba'dal khosaisi sabitan fi sahihi fa'amila bihi. Ya, akhdan bi aslit at-ta'assi. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi ada orang jahil yang melihat sebagian dari kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam as-sahih, dalam kitab-kitab hadis yang sahih, lalu dia mengamalkannya karena berpegang dengan hukum asal yaitu at-ta'assi, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wajaba bayanuha litu'rafa, maka wajib untuk dijelaskan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kenapa? Litu'rafa, agar diketahui. Ya. Ya. Wala yusyarikuhu fiha. Ya. Namun dia enggak bisa sama kayak Nabi, maksudnya gitu. Ya, dipelajari kekhususan Nabi, wala yusyariku fiha, dia tidak bisa berserikat dengan Nabi, artinya dia enggak sama sama Nabi. Dia enggak bisa ngamalin. Wa ayyu faidatin a'dhamu min hadhihi? Apa faedahnya? Ya, apa faedahnya? Nah, makanya dipelajari kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya ada orang jahil ketika didengar, "Oh, Nabi nikah 9," supaya dilarang. Itu kekhususan untuk Nabi. Loh, itu Nabi, ini kan dia meneladani. Qad kana lakum uswatun hasanatun, gitu. Qad kana lakum uswatun, itu beda Ibrahim. Apa? Laqad kana lakum uswatun hasanatun, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu. Apa ayatnya? Qad kana lakum fi Rasulillah, ya, uswatun hasanah. Kalau itu Ibrahim, ya, qad kana lakum fi Ibrahim walladzina ma'ah. Ya. Oh, itu kan pada sosok Rasul ada uswatun hasanah. Saya mau nikah 9. Masyaallah. Kalau dulu di zaman jahiliyah ada, ketika Nabi hijrah ke Madinah, ada orang yang beristri 8. Ya, suruh pilih 4 aja. Ada. Bahkan sultan-sultan Solo dulu, ya, istrinya ada yang 8. Ada yang 10. Ada. Ya. Nah, orang Solo itu. Siapa di sini orang Solo? Pak RT. Ya. Wa mamma yaqau fi asna'il qasaisi mimma la fa'idata fihi al-yawm fa qalilun jiddan la takhlu abwabul fiqhi an mislihi litadarrubi wa ma'rifatil adillati wa tahqiqi syai' ala ma huwa alaihi. Kama yaquluna fil faraidi. Nah, adapun yang terdapat pada kekhususan-kekhususan yang tidak ada faedahnya untuk pada hari ini, maka sedikit sekali, yang mana bab-bab fikih tidak lepas dari menyebutkan hal-hal semacam ini. Ya. Yaitu untuk keperluan berbagai permisalan, misalkan apa? Ma'rifatil adillah, mengetahui dalil-dalil, apalagi tahqiq syai', meneliti sesuatu ala mahu alih sesuai dengan porsinya, kedudukannya. Kama yaquluna fil faraid, sebagaimana mereka nyatakan, ya, di faraid, pada hal-hal yang wajib. Ya. Wabillahi taufiq, fahada akhiru ma man tajan, ya. Wa ahada akhiru man takhabtuhu min nurdil uyun. Inilah yang kami pilih dari nurdil uyun, sekelumit mata air, al-muta'aliqah, yang berkaitan bitarjamati Rasulillah, dengan biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habibi rabbil alamin, habib rabbil alamin. Ya, namun beliau bukan habib. Ya. Ulama terdahulu sering menyatakan Rasul habib. Namun yang benar Khalil. Karena nasnya itu adalah Khalil. Ya, innallaha takhadha Ibrahima khalila. Innallaha takhadha Ibrahima khalila. Kama takhattu kama takhadani khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil sebagaimana Allah menjadikan aku sebagai khalil. Ya. Ya, tertulis di footnote, martabatul khullah a'la min martabatil mahabbah. Derajat khullah, khalil, itu lebih tinggi daripada derajat mahabbah, kasih. Ya. Wa qad ittakhadha Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khalilan. Ya. Allah telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai khalil di hadisin berdasarkan hadis, wa qad ittakhadha Allahu sahibakum khalilan. Allah telah menjadikan sahabat kalian ini, yaitu beliau sendiri, sebagai khalil. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Wa khairul awwalin wal akhirin, beliau adalah sebaik-baik makhluk yang generasi yang pertama maupun yang terakhir. Shalawatullahi alaihi wa salamuh. Semoga selawat dan salam tercurah pada beliau wa ala sairin nabiyyin dan kepada seluruh para nabi wa ali kullin wa sairi salihin. Ya, serta semua keluarga mereka dan semua orang-orang saleh. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan dialah sebaik-baik penolongku. Selesai ya. Enggak. Ya, jangan. Itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Ya.